بسم الله الرحمن الرحيم. Masih ada? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosinda Harun dari Garut. Dari? Garut, Jawa Barat. Mana ini yang bertanya? Halo? Ah, baik, Teibo Rashida. Ibu Garutnya dari mana? Banyu Resmi. Banyu Resmi, taib ya. Alhamdulillah. Ada banyu yang tidak resmi, ada yang resmi ya. Banyu itu air, Bu ya, air. Banyu Resmi itu sebelum leles ya, sebelah sini. Baik, itu banyak delman, Bu ya. Banyu Resmi, alhamdulillah. Ya. Ya, silakan pertanyaannya. Ini Pak, saya punya beban, maksudnya katanya suami keluarga. Sebentar, sebentar. Halo Ibu, bisa didengarkan ya? Sebentar ya. Baik, silakan. Ada sebagian keluarga saya yang tidak mengizinkan saya karena punya suami tidak keluar negeri, itu nggak boleh. Katanya isinya nggak hal apa, benar apa enggak Pak? Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus Bu ya. Ya dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bekerja di Oman, asal dari Garut. Ibu sudah berumah tangga, tapi suami tidak mengizinkan. Keluarga tidak mengizinkan untuk berangkat karena ada suami yang tinggal. Kemudian saya bertanya, suami ibu masih beraktivitas? Maksudnya masih sehat? Baik, Quran surah yang keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau suami masih ada, suami masih kuat dan sehat, maka ingat baik-baik ya, tugas mencari nafkah itu terletak pada suami. Awal, ibu fokus ya. Jadi ada nafkah, ada bekerja, itu berbeda. Saya ulang, ada nafkah, ada bekerja. Kalau nafkah, mencari nafkah, sudah pasti bekerja. Tapi tidak setiap yang bekerja dihukumi sebagai nafkah. Lihat ya, saya ulang ya. Ada nafkah, ada bekerja. Setiap yang mencari nafkah, itu pasti bekerja. Tapi tidak setiap yang bekerja, itu mencari nafkah. Saya teruskan supaya paham. Mencari nafkah oleh Allah hanya dikhususkan pada laki-laki, suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dilebihkan dari perempuan, di antara kelebihannya dijadikan dia pemimpin. Hati-hati. Di ibu jangan tertukar, yang pemimpin itu di rumah tangga laki-laki bukan perempuan. Jangan ditukar, begitu ditukar tugasnya pasti ada masalah di rumah tangga. Maaf Pak ya, tidak ada suami takut istri, tidak ada. Yang ada kerjasama di rumah tangga. Saya pernah dengar kisah, ada di satu tempat itu para suaminya takut istrinya. Dikumpulkan oleh para RT-nya. RT mengatakan, yang takut istri ke sebelah kanan saya, semua ke kanan. Tiba-tiba ada satu orang yang ke kiri. Masya Allah. Ketika ditanya, Bapak tidak takut istri? Tidak Pak, tapi istri saya nyuruh saya ke kiri katanya. Istri saya nyuruh saya ke kiri. Jadi rupanya disuruh juga oleh istrinya. Ya? Nah, lihat sini, itu satu. Yang kedua, perhatikan, wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki diberikan kemampuan untuk mencari nafkah. Infak singkatannya adalah nafkah. Jadi kalau tugas mencari nafkah, itu tugasnya suami, bukan istri. Awas jangan ditukar Bu ya. Apa bedanya kemudian dengan pekerjaan biasa? Nafkah itu ketika suami mencari nafkah, maka rezeki yang Allah berikan, rezekinya akan diturunkan satu keluarganya. Bahasa singkatnya begitu. Misal, ada suami A, istri B. Menikah misalnya, punya anak 3. Kemudian suami mencari nafkah, berangkat dia. Ingat, dia tinggal berangkat aja. Kalau dia mau mencari, rezeki Allah turunkan. Begitu dia berangkat, mencari nafkah, didapatkan rezekinya, maka rezeki yang Allah berikan, sekalipun terlihat sedikit, akan cukup untuk semua orang yang ada di sini. Satu keluarga. Allah turunkan rezeki untuk istrinya plus 3 anaknya. 5 orang dapat. Awas ibu jangan tukar. Tapi kalau kemudian seorang perempuan bertukar dengan suami mencari rezeki, maka sebanyak apapun yang dia dapatkan, Allah hanya turunkan untuk pribadinya saja. Allah enggak akan berikan untuk seluruh keluarganya. Makanya ketika seseorang perempuan bertugas mencari nafkah, bukan bekerja ya, agak berbeda di sini. Awas, nanti saya teruskan di akhir. Ketika perempuan sengaja bertugas mencari nafkah, mengambil tugas suami, sementara suami masih sanggup mencari nafkah, sebanyak apapun yang didapatkan, pasti akan punya masalah di rumah tangganya. Pasti akan ada masalah. Karena rizki yang Allah berikan pertama, itu hanya untuk dirinya, bukan untuk keluarganya. Dan ingat betul kata saya di awal, rizki itu bukan hanya uang, tapi ada ketenangan, ada kenyamanan, ada ketentraman di rumah tangga, ada yang terkait dengan kesehatan, ada kebahagiaan, ada kedamaian.